نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة سبويا سموغا سنمتيسا دي رحمتي دي مليكا دي رضي دن دي لندني الله سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memohon bimbingan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab Adz-Dzikri Wad-Du'a'i Wat-Taubati Wal-Istighfar, bab yang ke-23. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. كتب الإمام النووي رحمه الله تعالى باب yang ke-23 ini berbunyi bab keutamaan berdoa untuk kaum muslimin بظهر الغيب. Berdoa, keutamaan doa untuk kaum muslimin bi zahril ghaib. Zahril ghaib artinya dari kejauhan tanpa diketahui oleh yang didoakan. Ya. Mendoakan secara rahasia atau secara ghaib untuk kaum muslimin. Ini keutamaannya luar biasa. Nanti akan kita ketahui melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada catatannya sebelum kita masuk ke hadis, bab ini dan hadis-hadis yang ada di bawahnya menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kaum muslimin. Dia bukan hubungan secara fisik semata, yaitu berdekatan diikat oleh tempat atau suku, ditautkan oleh darah, sama sekali bukan hubungan yang sekedar hubungan yang kulit-kulitnya saja, tetapi justru hubungan antara kalbu, ya, hubungan antara kalbu. Dan kaum muslimin di sini bukan hanya yang sama-sama masih hidup, tetapi semua, ya, semua yang sudah, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa ikatan antara kaum muslimin bukan ikatan materi, tetapi ikatan maknawi, ikatan kalbu, di mana mereka saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita baca hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang pertama, 6878. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أحمد بن عمر بن حفص الوكيعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبي عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala an, bahwa Nabi SAW bersabda: ma min abdin muslim, ma min abdin muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim. Ini kata-kata muslimnya ini pengikat, ya, yang merupakan sifat yang mesti ada dalam konteks hadis janji ini, ya, ma min abdin muslim, tidaklah seorang hamba yang muslim kemudian yad'u li akhihi, berdoa untuk saudaranya. Li akhihi di sini kaitannya dengan Islam tadi. Li akhihi al-muslim, untuk saudaranya sesama muslim, bi dhahril ghaib. Ini yang ketiga, kait yang ketiga adalah bi dhahril ghaib. Yang pertama hamba tentunya seorang muslim manusia, kemudian yang kedua Islamnya, kemudian yang ketiga berdoa untuk saudaranya, kemudian yang keempat berdoanya dari kejauhan tanpa diketahui oleh yang didoakan. Ini yang dimaksud dengan bidhahril ghaib. Ada empat catatan atau empat unsur di sini yang mana bila berkumpul maka janji Nabi SAW tadi akan berlaku. Illa, melainkan, qalal malaku, berkata malaikat, ya, al-malak artinya malaikat, walaka bimithlin, walaka bimithlin, dan engkau mendapatkan semisalnya, engkau mendapatkan semisalnya. Walaka bimithlin, ini doa malaikat. Walaka bimithlin, ini doanya malaikat. Jadi keutamaan mendoakan, ya, keutamaan mendoakan saudara atau kaum muslimin bi dhahril ghaib, yang pertama adalah ibadahnya. Yang pertama adalah bahwa berdoa itu ibadah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua keutamaan mendoakan kaum muslimin bi dhahril ghaib, yang kedua adalah upaya untuk menghubungkan diri dengan kaum muslimin dengan ikatan yang syar'i, yaitu kecintaan karena Allah. Ya. Kemudian yang ketiga itu tadi doa malaikat. Jadi malaikat mendoakan. Doa malaikat inilah yang merupakan keutamaan yang luar biasa, karena malaikat makhluk Allah yang mulia. Ya, jadi malaikat yang balik mendoakan orang yang berdoa tadi dengan mengatakan walaka bimithlin, dan engkau mendapatkan hal yang sama. Engkau mendapat, ini doa malaikat. Engkau mendapatkan hal yang sama, maksudnya yang sama dengan doamu. Misalnya dia berdoa untuk kemudahan saudara-saudaranya sesama Islam, atau kelapangan, kesehatan, kebahagiaan, ketenangan, keamanan, maka malaikat mendoakan untuknya sama dengan doa yang dia panjatkan untuk saudaranya. Nah, ini luar biasa. Perbedaan di sini adalah yang jaminan atau janji Nabi itu adalah doa malaikatnya. Ya, doa malaikatnya. Dan ini malaikat adalah makhluk Allah yang mulia. Makhluk Allah yang mulia. An-Nawawi yang mensyarahkan Sunan At-Tirmidzi Al-Mubarak Furi membawakan perkataan At-Tibi, ya, salah seorang ulama, bahwa di antara apa yang menjadi perhatian generasi dahulu adalah untuk mendapatkan atau dalam berdoa untuk mudahnya terkabul apa yang dia inginkan, mereka seringkali mendoakan saudaranya. Sebenarnya dia meminta untuknya. Dia meminta sesuatu untuk dirinya, tetapi bukan dengan cara dia langsung meminta untuk dirinya, tetapi dia meminta untuk saudaranya. memintakan apa yang dia perlukan itu untuk saudaranya. Misalnya Allah berikanlah si fulan begini-begini. Padahal itu yang diinginkan. Ya, itu yang diinginkannya, tetapi dia mintakan untuk saudaranya. Dia mintakan untuk saudaranya bi zahril ghaib. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya agar malaikat mendoakan dia mendapatkan itu. Karena dia tahu bahwa kualitas doa dia dengan kualitas doa malaikat berbeda. Ya. Dia meyakini bahwa kualitas doa malaikat dengan kualitas doanya berbeda. Maka untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dia tidak memintanya langsung, tetapi memintakan untuk saudaranya fi dhahril ghaib. Lalu dia akan mendapatkan apa? Doa malaikat. Dia akan mendapatkan doa malaikat. Jadi ini dalamnya ilmu para pendahulu-pendahulu yang saleh. Bagaimana mereka meyakini bahwa doa malaikat itu adalah sebuah keistimewaan yang mereka ingin-inginkan dalam hidup, menjadi orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Banyak sarana-sarana untuk mendapatkan doa malaikat, termasuk yang sekarang ini yang kita berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala didoakan oleh malaikat. Ya, bahkan setelah selesai salat fardu, sebelum salat fardu, ketika kita sudah sampai di masjid untuk melaksanakan salat fardu, selama kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala menunggu datangnya salat fardu, malaikat tetap mendoakan. Sebagaimana yang telah kita pelajari di Sahih Muslim ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan demikian. Doa malaikatnya Allahummaghfirlahu Allahummarhamhu. Ya Allah ampunilah dia dan ya Allah rahmatilah dia. Dan bahkan selesai salat fardu, kemudian dia tetap berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan aktivitas ibadah, maka malaikat pun tetap mendoakannya. Apalagi sekarang kita belajar agama. Ini salah satu dari upaya mendapatkan doa malaikat. Jadi terkait dengan mendoakan saudara sesama Islam di zahril ghaib, keutamaannya adalah yang paling indah adalah mendapat doa malaikat. Walaka bimithlin. Engkau mendapatkan persis dengan yang kamu mintakan untuk saudaramu. Ya. Jadi yang tadi nukilan dari At-Tibi, ini kecerdasan para salaf. Ya. Mereka tahu bahwa terkadang doa, kualitas doa mereka tidaklah seberapa, tetapi doa malaikat semuanya berkualitas. Kapanpun, dimanapun, bila mana malaikat berdoa, berkualitas. Karena tidak ada kepentingan-kepentingan dalam doa mereka. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak tujuannya dunia. Karena mereka makhluk Allah yang mulia. Ya, yang selalu dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mendapatkan doa malaikat secara khusus seperti yang diinginkan adalah dengan cara memintakan apa yang diinginkannya untuk saudaranya bi zahril ghaib. Ya. Ini hadis luar biasa. Jadi dan ini uslub yang mungkin perlu kita catat baik-baik, ini uslub penekanan yang sangat tegas dalam bahasa Arab. Uslub nafi dan isbat. Uslub nafi dan isbat. Jadi janji tadi, ini janji yang sangat tegas bahwa Nabi mengabarkan malaikat mendoakan orang yang mendoakan, muslim yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, dengan uslub nafi dan isbat. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak. Ya. Walaka bimithl. Jadi uslub penegasannya ini yang terkuat dalam bahasa Arab. Sama dengan la ilaha illallah. Penegasan bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah dengan uslub nafi dan isbat. Tidak ada uslub yang lebih kuat daripada ini. Ya. Pertama menafikan, kemudian ditetapkan. Ini pula yang digunakan Nabi ketika mensupport kita, menyemangati kita untuk mendoakan saudara-saudara kita sesama kaum muslimin bi dhahril ghaib dengan uslub ini. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku walaka bimithl. Walaka bimithl. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu menjadikan doa untuk saudara-saudara kita, kaum muslim, sesama kaum muslimin, menjadi bahagian dalam doa-doa kita sehari-hari. Makanya di antara yang doa yang masyhur, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, dan doa-doa yang lain. Dan bisa jadi khususnya untuk individu tertentu, ya, mendoakan orang-orang yang kita cintai tanpa sepengetahuan mereka. Karena bi dhahril ghaib itu tanpa pengetahuan, mereka tidak tahu kita mendoakannya. Kita berada di antara azan dan iqamah di salah satu salat, kemudian doa kita, kita peruntukkan untuk saudara kita, sebut namanya, ya, ya Allah berikanlah si fulan, ya, apalagi yang sangat membutuhkan seperti kesembuhan, banyak saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, kemudian kelapangan, kemudian seperti mereka yang sedang ditimpa musibah di berbagai tempat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, dan bukan hanya orang-orang yang kita kenal, ya, banyak orang-orang yang tidak kita kenal sama sekali, mereka membutuhkan doa-doa kita, ya, membutuhkan doa-doa kita. Dan perlu kita juga catat bahwa pengkabulan doa tidak mesti diberi apa yang kita minta, ya. Ini permasalahan yang sangat viral sekarang ini adalah Rayyan, anak kecil yang masuk ke dalam sumur, ya, sumur yang sangat dalam, mungkin 30-an meter dengan lubang yang sangat sempit, di salah satu negara Islam, ya, di negara Arab sana. Kemudian karena memang berita, kalau sekarang ini cepat sekali tersebarnya berita dengan media sosial, maka dimintalah doa banyak orang, maka banyak yang mendoakan keselamatannya. Namun setelah upaya yang maksimal dilakukan, anak itu akhirnya sampai di atas dan meninggal dunia. Ya, meninggal dunia. Namanya Rayyan. Yang luar biasa dari jauhnya pemahaman kaum muslimin dari pemahaman yang benar, mereka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka protes, ya, sudah sekian banyak orang yang mendoakan tapi Allah tidak mengabulkan. Ya, mereka pahamnya, mereka dikabulkannya doa oleh Allah adalah memberi apa yang mereka minta. Ya, memberi apa yang mereka minta. Itu yang dipahami oleh seorang hamba dari terkabulnya doa. Padahal Nabi SAW jelaskan dalam hadis bahwa dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu dari tiga perkara. Ya, yang pertama diberi apa yang dia minta. Ini yang maksudnya menurut pemahaman kita bahwa itu terkabul doa. Allah beri apa yang kita minta. Kalau Allah tidak memberi, maka berarti doa tidak terkabul. Padahal yang keduanya, kalau seandainya yang pertama tidak, maka yang kedua adalah Allah memalingkan dari kita bahaya, mudarat yang setimpal dengan, atau yang bisa jadi lebih baik dari yang kita minta. Allah tidak memberi apa yang kita minta, tetapi Allah memberi dengan cara memalingkan atau tidak memberi apa yang kita minta. Cara Allah mengabulkannya, Allah Subhanahu wa taala tidak memberi apa yang kita minta kepada kita. Karena andai kata kita diberi, maka kita akan mendapatkan kerugian lebih besar daripada apa yang daripada yang kita minta. Ha, untuk memberi lebih baik daripada yang kita minta, maka Allah tidak memberinya. Karena Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui. Andai kata yang kedua juga tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan untuk orang yang berdoa ini balasan di akhirat nanti, lebih jauh lebih baik daripada yang ia minta. Nanti dia baru tahu kalau sudah sampai di sana. Ya. Kalau seandainya dia tahu bahwa yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti dari pengkabulan terhadap doanya itu, maka dia tidak akan mungkin meminta, tidak akan mungkin berharap mendapatkannya di dunia. Ya Allah, simpan saja nanti di akhirat. Setiap dia minta, ya Allah, saya Kalau seandainya dia tahu bagaimana banyaknya, berbahagianya dia ketika mendapatkan pemberian Allah itu nanti di akhirat, mungkin setiap dia berdoa, ya Allah, yang saya minta ini tangguhkan saja, yang saya minta ini tangguhkan saja. Tetapi itu tidak syar'i. Ya, itu tidak syar'i. Tetapi yang perlu kita catat baik-baik, bahwa setiap berdoa kita harus yakin Allah mengabulkan. Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ya, berdoalah kepada Allah dengan dalam keadaan kalian yakin Allah mengabulkan. Ya. Allah mengabulkan. Ya. Allah mengabulkan. Karena Nabi mengatakan tidaklah seorang mukmin berdoa kecuali Allah mengabulkan. Ya. Allah mengabulkan. Illa ma 'alal ardi min 'abdin yad'u illa istajabullahu lah. Ya. Tidaklah seorang hamba di muka bumi ini berdoa laisa fihi ismun wala qati'atu rahmin, tidak ada dosa dalam doa tersebut dan tidak ada pemutusan silaturahim, maka Allah mengabulkan. Ini janji Nabi, kecuali Allah mengabulkan. Lalu Nabi menjelaskan bentuk pengkabulannya tadi dengan salah satu dari tiga hal. Ya. Jadi bentuk mengabul, Allah mengabulkan dalam salah satu tiga, dari tiga hal tersebut. Jadi kembali kita ke permasalahan anak yang tadi meninggal dunia, kaum muslim merasa Allah, mereka sebenarnya seakan-akan menilai Allah, ya, mengkritisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang telah berjanji bahwa berdoalah saya akan kabulkan, nih sekarang mana? Mana bukti janjinya? Ya. Jadi maunya mereka, ya, apa yang mereka minta diberi oleh Allah. Menurut persepsi mereka bahwa diberi itu, dikabulkannya itu diberi apa yang mereka minta. Ya, padahal kalau didalami lagi bahwa musibah di dunia ini semua pasti mati, semua pasti mati, dan maut tidak membeda-bedakan usia. Kematian tidak membeda-bedakan usia. Kalau sudah datang kematian, walau umurnya satu hari, ya, walau umurnya satu hari, kalau kematian sudah datang, maka tiba dan tidak akan bisa ditunda. Ya, kemudian meninggalnya seseorang bukan sebagai tanda tercela, ya, bukan sebabnya tercela. Nah, kemudian di belakang musibah meninggal dunia, banyak keutamaan-keutamaan. Wabashir as-sabirin alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bahkan orang yang meninggal anaknya, seperti hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW, innal malaikata idza qabada ruha 'abdin qala Allah, ya, qabadtum walada abdi, qalu na'am, qala qabadtum thamrata qalbihi, qalu na'am, madha qala abdi, qala hamidaka wa istarja. Ia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah mengatakan ubnu li abdi baitan fil jannah, ya, bangunkan untuk hambaku istana di surga. Wasammuhu baital hamdi, namakan istana tersebut dengan istana pujian. Istana pujian. Nah, ini bila seorang muslim tahu seperti ini balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia, ya, bisa jadi memohon, ya Allah, wafatkan anak saya agar saya bisa menerima pasrah dan menyerahkan semuanya kepadamu. Jadi kembali kita kepada doa tadi, bahwa pengkabulan doa bukan semata-mata dengan cara memberi, Allah memberi apa yang diminta, tetapi dengan salah satu tiga yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Baik, berikutnya 6879. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Nadr ibn Shumailin qala haddathana Musa ibn Sarwan al-Muallimu قال حدثني طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثتني أم الدرداء قالت حدثني سيدي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بمثله. Masih hadis Abu Darda ya radhiyallahu taala an, diriwayatkan darinya oleh istrinya Ummu Darda. Ummu Darda di sini dari generasi tabi'in. Ya, dari generasi tabi'in. Dia meriwayatkan dari Abu Darda, haddatsani sayyidi. Maksudnya suaminya. Awalnya dia diasuh oleh Abu Darda. Ya, diasuh di bawah asuhan istrinya dari sahabat Nabi SAW. Kemudian Abu Darda meriwayatkan dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Man da'a li akhihi bi dhahril ghaib." Siapa yang berdoa untuk saudaranya bi dhahril ghaib, maka berkata malaikat yang ditugaskan untuknya, untuk mengurusinya, ya, amin. Ini yang pertama, itu malaikat mengaminkan doa orang tersebut. Kemudian yang kedua, walaka bimithlin, dan engkau mendapatkan seperti yang kamu doakan. Jadi malaikat mendoakan agar dikabulkan doanya. Kemudian yang kedua, malaikat mendoakan yang sama untuknya. Ya, ini hadis yang kedua, wallahu alam. 6880. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن صفوان وهو ابن عبد الله بن صفوان وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام وكانت تحته الدرداء وكانت تحته الدرداء قال قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده ووجدت أم الدرداء فقالت أتريد الحج العام فقلت نعم قالت فادع الله لنا بخير فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل قال فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ya, ini hadis Abu Darda masih ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan jalur yang lain. Bermula dari cerita Sofwan bin Abdullah bin Sofwan. Wakanat tahtahu ad-darda dan istrinya adalah ad-darda. Bisa jadi ad-darda ini anaknya Abu Darda, wanita. Ya. Al-Hamis anda, ماذا قال؟ وهذه فائدة نفيسة وهي بيان حال الدرداء وأنها ابنة أبي الدرداء. Ya. Dia adalah anak perempuannya Abu Darda. Ad-Darda nama, ya, gelar. Dan dia anak wanita Abu Darda, dan dia istri dari beliau ini, Sofwan bin Abdullah bin Sofwan. Ya, wa kanat tahtahu Darda. Jadi menantunya Abu Darda ini diceritakan oleh istrinya Abu Ummu Darda. Datang, qala qadimtu Syam, kata Sofwan, saya datang ke Syam. Fa ataitu Abu Darda, maka saya menjumpai atau datang untuk menjumpai Abu Darda fi manzilihi. Berarti Abu Darda di Syam ketika itu, ya. Datang untuk menjumpai Abu Darda di rumahnya. falam ajidhu, tetapi saya tidak mendapatinya di rumah. Wa wajadtu Ummad Darda, yang saya jumpai, yang saya dapati adalah istrinya Ummad Darda. Dan Ummad Darda di sini adalah istri keduanya. Ya, istri kedua. Karena yang pertama sahabat, yang ini bukan sahabat. Faqalat, kata Ummad Darda kepada Safwan, aturidul hajj al'am? Apakah tahun ini engkau akan berangkat haji? Faqultu na'am, kata Safwan, iya. Qalat, kata Ummad Darda, fada'ullaha lana bi khair. Ini pesannya. Ya, meminta agar Safwan mendoakan mereka. Fada'ullaha lana bi khair. Doakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami kebaikan. Ya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Lalu beliau berdalil dengan hadis. Walaupun untuk sampai di sini hadisnya masih terputus. Karena Ummad Darda tidak berjumpa Nabi. Di sini kan dia mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, untuk sampai ke sini, untuk sampai di sini masih hadisnya munqati' atau mursal. Ya. Kata Nabi, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabah. Doanya seorang muslim untuk saudaranya dengan dhahril ghaib itu mustajab. Inda ra'sihi, di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan, kullama da'a li akhihi bi khairin, setiap kali dia mendoakan saudaranya kebaikan, qala al malakul muwakkalu bihi, berkata malaikat yang ditugaskan untuk mengurusinya, mengatakan amin walaka bimithl, sama dengan hadis sebelumnya. Ya, sampai di situ hadisnya mursal. Kenapa? Ummad Darda tidak meriwayatkan dari Nabi dan tidak berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Safwan melanjutkan, qala fa kharajtu ila as-suq. Setelah dapat hadis dari Ummad Darda tadi, dia keluar menuju pasar. Falaqitu Abu Darda. Ternyata dia berjumpa dengan Abu Darda as-sahabiyul jalil radhiyallahu taala anhu di sana, di pasar. Faqala li, maka Abu Darda berkata kepadaku, mithla dzalika, persis dengan yang disampaikan oleh istrinya. Ya, tentang pesan tadi, jangan lupa doakan kami kebaikan karena Nabi SAW bersabda. Disampaikan hadis tadi, kemudian yarwihi anin Nabi SAW. Abu Darda meriwayatkannya dari Nabi. Jadi hadis ini akhirnya muttasil, akhirnya bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau yang pertama tadi Safwan meriwayatkan melalui perantara. Safwan dari Ummad Darda, dari Abu Darda. Kalian kata bersambung ya. Tetapi di sini Safwan langsung naik ke atas. Meriwayatkan langsung dari siapa? Dari Abu Darda. Dari Abu Darda. Hadisnya sama. Hadisnya sama dengan hadis sebelumnya, yaitu keutamaan mendoakan saudara kita bi dhahril ghaib. Wallahu alam. Bab berikutnya. Iqra. Baik, sahih. 6881. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddatsanahu Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Yazid ibn Harun عن عبد الملك بن أبي سليمان بهذا الإسناد مثله وقال عن صفوان بن عبد الله بن صفوان. Ya. Di sini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Sedikit ada perubahan di sana, tanpa ada Safwan saja. Di sini disampaikan dengan Safwan bin Abdullah bin Safwan. Kalau yang pertama Safwan, kemudian ada penjelasan. Yang penjelasan ini bukan perkataan murid, tetapi orang-orang setelahnya, atau bisa jadi muridnya Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa huwa bin Abdullah bin Safwan, sementara di sini Safwan bin Abdullah tanpa wa huwa. Ya. Bunyi hadisnya sama, tinggal kita menerapkan dalam kehidupan kita apa konteks dari hadis ini, yaitu keutamaan mendoakan kebaikan untuk saudara kita bi dhahril ghaib. Bab yang ke-24. Qala al-Imam an-Nawawi rahimah. Saya kenapa tadi langsung ke bab tanpa melihat satu hadis lagi? Karena ingin cepat menyelesaikan. Bab yang ke-24. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. Ya, bab yang ke-24 kata Nawawi rahimahullah, disunnahkan mustahabnya memuji Allah setiap selesai makan dan minum. Ini luar biasa susah menerapkannya. Selesai makan alhamdulillah, selesai minum alhamdulillah, setiap kali. Ya, ini salah satu dari sunnah yang susah diterapkan tetapi perlu dilatih. Ya. Hadis yang pertama 6882. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Syaibah wa ibn Numair wal-Ladh ibn Numair qala حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. Ya, itu hadis yang pertama. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yarda." Ini luar biasa. Nabi SAW memberikan penekanan dua kali. Innallah, inna yang pertama, la yarda yang kedua. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha. Ya, sesungguhnya Allah benar-benar ridha terhadap seorang hamba, anil abdi. Bagaimana kita menarik keridhaan Allah, dan ini pasti. Ya. Ayakulal aklata, hamba tadi bahwa ia makan al-akla. Al-akla ini menunjukkan sedikitnya proses makan atau apa yang dia makan. Sekecil atau sesedikit apapun tetap dia fayahmadahu alaiha, memuji Allah Subhanahu wa taala lantaran makanan tadi. Begitu juga minum. Sesedikit apapun atau sekecil apapun ukuran yang diminumnya tetapi tetap nikmat Allah, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Apalagi kalau yang sudah banyak. Ini ya, nikmatnya sudah banyak lupa lagi. Sementara ini menunjukkan mengisyaratkan ukuran yang sedikit. Ya. Ukuran yang sedikit dari makanan dan minuman tersebut tetapi tetap itu nikmat Allah, maka hamba tadi memuji Allah Subhanahu wa taala dan dia menjadi orang yang sangat diridhai oleh Allah. Innallaha la yarda anil abdi, jadi raih keridhaan Allah dengan membiasakan minum makan. Ya, karena makanan dan minuman yang bisa kita santap itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua 6883. Enggak ada nomornya ya. Ya, ini nomor yang baru 6883. قال رحمه الله تعالى وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد. Imam Muslim membawakan hadis yang sama, hadis Anas tadi. Ya. Iya, tetapi kan ini sanad baru. Iya, dia tidak, mereka mengatakan tidak ada nomornya. Nomornya tidak ada, tapi buat nomor. Buat nomor. Saya juga tidak ada. Tapi kan ini jalur yang sanad yang baru, sanad yang baru. Zuhair bin Harbin itu gurunya Imam Muslim dari Ishaq bin Yusuf Al-Azraq Kemudian dari Zakaria sampai kepada Anas sama kembali ke sanad yang awal tadi. Nomor yang sekarang 6883. Jadi bab ini bab tentang ucapan alhamdulillah setelah makan dan minum seberapapun yang dimakan dan yang diminum. Wallahu a'lam. Bab yang ke-25 dan terakhir di mungkin aqra kalam An-Nawawi. Iqra. Al-aklatu huna bifathil hamzati wa hiya al-maratu al-wahidatu min al-akli kal-ghadati wal-ashai wa fihi istihbab hamdillahi ta'ala 'aqiba al-akli wash-shurbi wa qad ja'a fil Bukhari sifatu at-tahmid alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghayru makfiyyin wa la muwaddi'in wa la mustaghni 'anhu rabbana. Ini ada tambahan dari uraian An-Nawawi rahimahullah yang tadi tentang al-aklata surb asyarbata, maksudnya adalah ukuran yang paling minim, yang minimal, makanan yang sedikit, satu kali dua kali makan, maksudnya ukurannya sangat sedikit ya, tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menambahkan di antara bentuk pujian yang sunnah untuk dibacakan adalah alhamdulillahi, hadis dalam Sahih Bukhari, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ghaira makfiyyin wala muda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, ini diantara bentuk, dan sebenarnya lafaz hadisnya umum ya, lafaz hadisnya umum yang tadi fayahmaduhu alaiha, cukup dengan alhamdulillah saja ini sudah mewakili atau sudah mengamalkan konteks hadis ini. Tetapi Imam Nawawi ya, mengajarkan kita bentuk tahmid yang lebih sempurna yang ditegaskan dalam hadis yang sahih, yaitu alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ya, sampai di situ. Kemudian ghaira makfiyyin wala muda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ya, ghaira makfi maksudnya menunjukkan keterbatasan, kelemahan kita dalam mendapatkan makanan. Ya, kita bukan orang yang tidak membutuhkan makanan. Jadi pengakuan terhadap kebutuhan terhadap makanan, ghaira makfiyyin wala muda'in wala mustaghnan anhu. Kita sebagai seorang hamba pasti membutuhkan makan dan Allah memberikannya. Rabbana itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dari uslub tahmid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ujungnya walau iktasara alhamdulillah hasala aslus sunnah. Hasala aslus sunnah seperti yang kita tegaskan tadi, wallahu alam. Bab yang ke-25. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. Bab keterangan, ini salah satu adab dalam berdoa ya. Keterangan bahwa akan seseorang hamba akan mustajab doanya selama dia tidak tergesa-gesa untuk mendapatkan apa yang diminta. Dengan cara, dengan ungkapan, terkadang orang yang selalu minta doanya terus cepat dikabulkan, da'autu falam yastajibli atau yustajabli, saya telah lama berdoa tetapi belum juga dikabul-kabulkan. Ungkapan ini ungkapan yang menghalangi doa kita untuk dikabulkan ya, karena meminta segera dikabulkan padahal bentuk pengkabulan doa tadi sudah kita jelaskan. Ini salah satu adab. Dan hadis yang pertama, kedua dan ketiga ya, 6884 terus setelahnya 6885 yang terakhir ya 6886. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala haddatsana Yahya ibn Yahya qala قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت فلا، أو فلم يستجب لي. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الملك بن شعيب بن ليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: حدثني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف وكان من القراء وأهل الفقه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية وهو ابن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله، ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. بفتح الدال. ويدع الدعاء. أحسنت. tiga hadis ada di bawah bab ini, yaitu berhubungan dengan berharap doa itu cepat dikabulkan dalam persepsi kita. Ini penghalang dikabulnya doa. Salah satu penghalang dikabulkannya doa, kita berharap cepat dikabulkan dengan satu kali berdoa minta langsung jawabannya. Dua kali, tiga kali, kalau sudah tidak dikabulkan kita mengatakan saya sudah sekian kali berdoa tapi juga tidak dikabulkan. Ini penghalang dari salah satu penghalang dari terkabulnya doa. Kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah ini, ya, yang pertama sama dengan yang kedua, ya, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, tetap akan dikabulkan oleh Allah untuk setiap kalian selama dia tidak bergesa-gesa untuk mendapatkannya. Bergesa-gesa untuk mendapatkan bagaimana bentuknya itu tadi. Saya sudah berdoa satu hari, dua hari, tiga hari, tetapi juga belum dikabulkan. Kalau sudah begini bentuk keyakinannya, ucapannya, maka setelah itu dia tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doanya. Kalau pemahamannya bahwa dikabulkan itu satu kali minta dikabulkan langsung, dua kali dikabulkan langsung, tiga kali, kalau sudah tidak, akhirnya dia berhenti. Nah, ini sudah tidak mungkin lagi dikabulkan oleh Allah. Tidak. Ya, nah, ini penghalang dari terkabulnya doa. Ada beberapa catatan, ya. Yang pertama, di sanad yang kedua ada Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf. Ini ada keterangan dari Imam Muslim, wa kana minal qurra'i wa ahli al-fiqh. Ini jarang terjadi dalam sanad. Jadi Muslim atau muridnya bisa jadi menjelaskan tentang keutamaan dari gurunya. Ya, Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf, dia adalah seorang ahli Al-Qur'an, kemudian dia ahli fikih. Ya. Kemudian hadis yang terakhir maksudnya sama, ya, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yada'u. Jadi syarat di antara sarana untuk terkabulnya doa, yang pertama doanya jangan dosa. Yang kemudian doanya jangan sampai berhubungan dengan qati'atur rahim. Ya Allah, celakakanlah saudara saya. Ya Allah, celakakanlah bibi saya. Sempitkanlah rezekinya. Ini semuanya qati'atur rahmin. Dan Allah murka. Ya. Kemudian yang kedua, agar terkabul doa, jangan tergesa-gesa. Malam ya'jal. Kemudian Nabi SAW ditanya, apa maksud dengan isti'jal di sini? Nah, itu tadi. Qad da'autu falam ara yastajibuli. Saya sudah berdoa satu kali, dua hari, tiga, empat hari, satu bulan, dua bulan, tapi tidak nampak Allah kabulkan atau tidak. Ini kata-kata yang sangat dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doa kita. Kemudian orang yang tadi fayastahsiru inda dzalik. Dia bosan, dia jenuh, dia putus asa, wa yad'ud du'a. Dan dia berhenti dan meninggalkan berdoa. Sudahlah, saya tidak akan berdoa lagi. Sudah lama saya berdoa tapi tidak dikabulkan juga. Akhirnya dia berhenti berdoa. Ini yang sangat tercela dan ini penyebab terhalangnya doa. Wallahu alam. Dan itu bab yang terakhir di juz yang ke 11 ini ya. Hari ini tanggal hari Kamis. Tanggal berapa? 8 Rajab 1443 bertepatan dengan 10 Februari ya. 2022 kita selesai dari juz 11. Sebenarnya lama sebelum ini ya, tetapi banyak halangan dan alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikan. Besok langsung bawa juz yang ke-12 insyaallah. Kita mulai juz ini 5 Januari 2021. Ya. 5 Januari 2021, 21 Jumadil Ula 42. Setahun ya, kurang lebih. Ya. Insyaallah kita masuk ke juz yang ke-12, yaitu juz yang terakhir dari Sahih Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita menyelesaikan Sahih Muslim. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saya sebenarnya ingin memberi tanda tangan tetapi waktu tidak cukup. Ya, bisa jadi besok di bawah juz yang ini untuk bersamaan dengannya juz yang ke-12. Ada yang biasanya minta tanda tangan. Saya bilang tidak sempat hari ini. Anak saya terlambat.